إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة جمعة مليكنا الله Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari jannah menuju dunia adalah dengan penuh ilmu dan penuh hikmah. Oleh karena itu, hal ini dibahas dengan panjang lebar oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di antara lain dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Oleh karena itu, hamba yang mengetahui prinsip ini, maka dia akan berbahagia di dalam dunianya, dalam bersikap menghadapi hidup dan kehidupan ini. Hamba yang tidak mengerti dengan sunnah ini, ketetapan Allah dari langit seperti ini, maka dia akan binasa, capek, dan dia akan mudah putus asa di dalam hidup ini. Namun tentu ujian-ujian itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala buat bertingkat-tingkat, yang sebagian lebih besar daripada sebagian yang lain. Namun kita mengambil satu juzuk, bagian kecil daripada pembahasan masalah ibtila, bahwa al-ibtila'ul haqiqi, ujian yang sebenarnya adalah ujian ketika kita sendirian, tidak ada yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian manusia, sebagian hamba Allah, ketika berada di hadapan orang lain, maka ia mampu untuk dengan mudahnya meninggalkan berbagai maksiat kepada Allah. Bahkan ia mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Tidak syak lagi ini adalah merupakan suatu kemuliaan dan merupakan suatu kesuksesan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa bukan ini ujian yang sebenarnya. Ujian sebenarnya, ya ibadallah, adalah ujian yang akan kita terangkan kemudian nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah zahiran wa batina. Ketika kita zahir dan batin kita, ketika kita berada di depan halayak dan ketika kita sendirian. Khususnya apabila ketika kita sendirian dan di hadapan kita penuh dengan fasilitas sarana, para sarana, berbagai kemaksiatan, dan kita mampu melakukannya dan semuanya ada di depan kita. Tidak ada lagi yang menghalangi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kita kepada Allah Rabbul Izzah. Maka apakah hamba ini mampu mencegah dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah dalam suasana seperti ini? Inilah ujian yang sebenarnya, ya ibadallah. Inilah ujian berat. Beruntunglah hamba-hamba yang dimudahkan Allah untuk mereka. Subhanallah, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kalaulah kita videokan kejadian Nabi Yusuf bersama Zulaikha, barangkali tidak lebih dari seperempat jam. Ketika Zulaikha sudah menyiapkan diri dan mengunci pintu-pintu, berpakaian dengan pakaian-pakaian, ya subhanallah, lalu dia mengatakan, ya Yusuf hai talak, wahai Yusuf kesinilah. Yusuf subhanallah, dia seorang budak, dia anak muda, dan yang meminta adalah wanita cantik, telah berpakaian mempersiapkan diri, meminta, mengunci pintu, dan semuanya tuannya tidak ada. Namun Yusuf, Allah jaga Yusuf karena beriman dia, imannya kepada Allah Jalla Tilula. Maka beruntunglah Nabi Yusuf alaihi salatu salam menjadi buah bibir yang harum ila yaumul qiyamah. Ma'iz, sahabat Nabi yang mulia, bertaubat, yang dikatakan Nabi SAW, kalau seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, lawasa'adhum, cukup bagi mereka, atau kepada seluruh penduduk Madinah dalam sebuah riwayat yang lain. Akan tetapi tetaplah dia namanya menyandang at-taibu minazina, bekas pezina, fallahul musta'an. Oleh karena itu, petaka-petaka kemaksiatan itu adalah wakhimatun muhina, mencelakakan dan menghinakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hampir-hampir sajalah tidak ada pujian sedikit pun yang pantas untuk diri kita, kalaulah bukan karena Allah menutupi rahasia yang kita lakukan antara kita dengan Rabb kita. Nas'alullah al-afwa al-afiyah fid dunya wal akhirah. Bukan Anda yang mengucapkan. Bahkan generasi sahabat ada yang mengatakan, kalau seandainya Allah jadikan dzunub, dosaku itu adalah berupa rih, berupa bau, niscaya kalian akan melempariku dengan bebatuan, dan kalian tidak akan bisa duduk di sampingku dengan jarak sekian dan sekian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan tatkala di hadapan halayak, ketika di hadapan orang lain, namun masih saja terjerumus ke dalam kemaksiatan, dalam kesendirian, merupakan orang yang tercela, merupakan orang yang bangkrut di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hal itu di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alfayanna aqwaman min ummati yaumal qiyamah. Saya akan mendapatkan temui nanti yaumul qiyamah sebagian umat ini, bihasanatin ya'tina bihasanatin amsal jibali tahama. Mereka nanti membawa pada hari kiamat kebaikan-kebaikan, pahala-pahala menggunung seperti gunung Tahama, nama sebuah gunung besar di, tentu wallahu alam, tasala di Madinah. Permisalan nama gunung di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayaj'alaha Allahu haba'an mansura. Akan tetapi kebaikan-kebaikan itu semua Allah jadikan bagaikan debu-debu yang berterbangan tiada arti. Faqala ya Rasulullah sifhum lana. Para sahabat pun khawatir terhadap diri mereka. Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Sebutkan kepada kami siapa mereka. Likaila nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar kami ya Rasulullah tidak termasuk mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ama innahum min ikhwanikum. Sebenarnya mereka juga adalah sahabat-sahabat kalian, mukmin muslim seperti kalian. Akan tetapi kata Nabi, walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharimillahi intahaquha. Akan tetapi mereka adalah kaum-kaum, jenis-jenis manusia yang apabila berdua-duaan, apabila mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka pun menerjangnya. Allahul musta'an. Itulah ujian yang sebenarnya ketika seorang hamba berada di ATM, ternyata kartu ATM masih di situ. Ternyata sedang dibuka dan dia mendapatkan di dalam ATM itu masih ada miliaran rupiah. Mulailah hatinya mengatakan, ambil tidak, ambil tidak. Ketika dia mengatakan, ya Rabb, Allahumma khluf li khairan minha. Ya Allah, gantikan untuk yang lebih baik dari itu semua. Mulailah dia mencabut ATM itu, dia memberikan kepada petugas ini ATM. Tentu itu tidak mudah, kecuali bagi yang memudahkan Allah Jallatil Ula. Oleh karena itu, kisah-kisah seperti ini Allah Subhanahu wa Taala gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Antara lain Allah menguji umat Bani Israel, orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa Taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 163. Allah Jalla Ta'ala mengatakan, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr." Dan tanyakan kepada Bani Israel yang merupakan, yakni tentang negeri yang terletak di dekat lautan. "Idh ya'duna fis sabti ita'tihim haytanuhum yawma sabtihim syura'a." Yaitu ketika mereka melanggar aturan-aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan terapung di permukaan air pada hari Sabtu. "Wa yawma la yasbituna la ta'tihim." Ketika dia di luar hari Sabtu, tidak datang ikan-ikan seperti itu. Maka kadzalika nabluhum, demikianlah kami menguji mereka, kata Allah. "Bima kanu yafsukun." Hal itu lantaran kefasikan mereka. Demikianlah ya ibadallah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memudahkan bagi orang-orang Bani Israel saat itu sebab-sebab untuk melakukan kemaksiatan. Tinggal mengambil, tinggal menaruh alat-alat penangkap ikan penuh seketika. Tetapi Allah larang pada hari itu pula. Subhanallah. Namun orang-orang Yahudi tidak sabar melihat kondisi itu. Padahal mereka tahu Allah Subhanahu wa Taala mengawasi gerak-gerik, mengawasi melihat semua tindakan-tindakan mereka pada hari itu. Oleh karena itu mereka tidak berani langsung mengambil ikan pada hari Sabtu. Akan tetapi mereka membuat hilah. Sebagaimana di dalam sejarah, mereka menaruh jala-jala dan jaring-jaring mereka serta pancing-pancing mereka pada hari Jumat. Lalu mereka mengambilnya nanti pada hari Sabtu, pada hari Ahad. Kata mereka, "Kami tidak mengambil ikan, kami di rumah-rumah hari Sabtu." Akan tetapi lihatlah ya ibadallah, Allah Subhanahu wa Taala, mereka telah melakukan dua kemungkaran. Yang pertama, mereka telah melanggar syariat Allah di dalam pengharaman, tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu. Yang kedua, mereka telah berhilah menghalalkan, yakni kalau seandainya mereka langsung mencari ikan pada hari Sabtu, mungkin masih ada Allah ampuni mereka. Tapi lihat mereka itu, mereka membuat satu kebatilan dan mereka merasa itu tidak ada kesalahan padanya. Mereka telah menggabungkan beberapa kebatilan di dalam perbuatan mereka. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Taala menjadikan mereka monyet-monyet dan kera-kera yang hina saat itu. Wallahul musta'an. Nasallahu alaihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa Taala mempermaklumkan agar itu menjadi sebuah pelajaran liqaumi yaqilun, bagi mereka yang berakal. Demikian ujian demi ujian yang Allah inginkan pada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mampu mengamalkannya. Allahumma aslih umurana fid dunya wal akhirah. Fastaghfirullah fa inni astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyaral ahibbah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat masalah kebaikan juga, ternyata kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan rahasia adalah merupakan kebaikan yang sangat berharga di hadapan Allah. Itu tadi adalah lembaran-lembaran bagi mereka yang meninggalkan kemaksiatan dalam rangka kesendirian, dalam rangka rahasia. Itu adalah saldo yang luar biasa yang Allah titipkan, yang Allah akan simpan di untuknya yaumul qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kebaikan, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahwa sedekah rahasia, sedekah yang kita keluarkan dengan kesendirian dalam keadaan rahasia antara kita dengan Allah, maka dia adalah dapat memadamkan, menurunkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat seperti itu dengan karunia Allah Jalatil Ula. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan kita itu sebenarnya adalah saldo kita yang merupakan sebab-sebab selamatnya kita dari murka Allah dalam suasana-suasana, yakni suasana-suasana kegentingan. Allah Jalatil Ula di dalam surah Al-Ma'idah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyi'. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, pasti kami akan menguji kalian. Allah akan menguji kalian, menguji kamu dengan sesuatu dari yakni as-sayyi', binatang buruan. Tanalu aydikum wa rimahukum, yang bisa kalian tangkap dengan tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Untuk apa? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah dalam yakni rahasia, dalam yakni takut kepada Allah. Hal ini disebutkan oleh ulama mufassirin bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat waktu itu pergi dari Madinah menuju umrah. Ketika mereka sudah ihram, maka di jalan Allah menampakkan kepada mereka himar-himar dan binatang-binatang buruan yang mudah mereka dapatkan, berupa burung-burung dan berupa buruan-buruan yang mudah ditangkap, yang kecil-kecil dengan tangan-tangan mereka sendiri. Adapun dengan binatang-binatang besar yang bisa diburu, maka bisa mereka dengan mudah mereka tombak dengan tombak-tombak mereka. Demikianlah waktu itu Allah uji para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka akan tetapi para sahabat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mereka pun bersabar. Maka demikianlah Allah berikan ganjaran kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kebaikan yang Allah lipat gandakan kebaikan mereka sehingga Allah mudahkan bagi mereka setelah mereka di Makkah dan setelah mereka ke Madinah, berupa keamanan, berupa makanan, berupa semua yang Allah mudahkan untuk mereka setelah itu. Demikianlah anda ya ibadallah, bisa jadi Allah mudahkan bagi anda ujian-ujian yang sifatnya adalah yakni kenikmatan. Tidak ada yang menghalangi anda kecuali antara anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tentang ini tentu banyak sekali. Sebagaimana antara lain sudah kita dengar, salah satu syekh ustaz kita datang, seorang syekh datang ke Indonesia. Lalu di tengah malam dia diketok oleh seorang anak gadis di hotel. Dan dia mendapatkan tidak ada wanita yang tercantik setelah wanita ini. Ternyata alhamdulillah dengan taufik dari Allah dia pun meninggalkannya. Subhanallah. Namun ketika berkali-kali dia digoda dan dia meninggalkannya dengan izin Allah, tidak ada lagi yang menghalangi antara dia kecuali takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Maka di dalam sejarah syekh tersebut, syekh itu mengatakan ketika dia sampai di negerinya, ternyata ada seorang yakni laki-laki lain yang mengatakan kepadanya, wahai syekh, sesungguhnya adik saya ingin menikah dengan anda dan dia tidak ingin menikah kecuali dengan anda. Ternyata dia dapatkan wanita tersebut jauh lebih cantik dari wanita yang dia tinggalkan di Indonesia. Dan ternyata wanita tersebut adalah anak gadis. Dan ternyata dan sekian-sekian yang disebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah gantikan untuknya. Oleh karena itu, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bi khairin min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan meninggalkan baginya sesuatu yang lebih baik daripada yang ia tinggalkan. bisa sesuatu yang sejenis dengan apa yang dia tinggalkan, atau bisa beda jenis dengan apa yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan misalkan keuangan, mungkin Allah gantikan dengan kesehatan keluarga. Mungkin saja yang dia tinggalkan itulah perkara haram berupa wanita, mungkin Allah gantikan dengan penghidupan yang lebih mudah dan yang lain sebagainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك خشيتك التي تحول بيننا وبين معصيتك يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا، اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في أفغانستان في كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر، اللهم دمر هؤلاء الشيعة الرافضة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا وبلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقول ما تسمعون، أقيم الصلاة.